أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قال رشيد لن لمن مجاب صبح حجي رشيد ولو قال رشيد لن لمن مجاب صبح وان كان pinter جاب مجابين لفاو Ta'ni megatkeun sirani ing isun atuh fa'ala maka megawe makmur fahadarun maka ikukan kasia-sia fa'in saro maka lamun maramat ya kot'ang Ogola tawa ngucap ya Rasid ing lafaz uqtulni mata ini sirani nyisu wahadarun baka ikukang kasia-sia wafi qaulin laning dalam qaul suiji tajibu diatun wajib opo dia wa in saro walau kutia lan lamun kitu den tugel ya'udun fa'afa maka menghampura ya al-maqtu' an kuadihi saking kisosya maqtu' wa arsihi lan embuh maqtu' Failam yasri maka lamun orang marambat ya kotong fala syai'a maka orang suwiji iku wajib wa in sarala lamun marambat ya kotong fala kisoso maka orang kisos iku wajib wa amma asru'udwi lananapun utai embuhi anggahota fa in jarolab zuwa syiatin makalamun iku makalamun lumaku apa lafad wasiat ka awsaitu laku bi arsyihadihi aljidai kaya lafad awsaitu wasiat insun lahu kadue aljani kalawan embohe ikilai kijinaya wa wasiatun maka iku wasiat lekotilin kade wong kang matai awalafzu ibratin atawa lafaz ibra'in awalafzu ibra'in atawa lafaz ibra'in ayfain jara lafzu ibra'in maka lamun lumaku apa lafaz ibra'in ngalubarakan awiskotin atawa ngalogorakan awafafun atawa Jarwafun atawa lumaku apa pangampura sakoto maka logor ya arsyu begila wasiatun landen ucapakan apa lapan wasiat iya iku wasiatun wasiat Sete ajan orang neraskan pengawasan orang bacakan halal fatihah Kahiji Nutirama Kudu di rumah sakit Haji Muhammad Sutarman itu Nomor kedua kanggo almarhumah Haja Ning binti dong pisangan pansor marhumah hajan junubin seli. Kemudian Siti Rahmawati cucu Nabi Musa rahmatullah. Kemudian Hajah Asmariah binti Hajasa 24 hari. Kemudian almarhumah Asna binti Asnian di Cikupa. Fatimah Fatihah almarhumah Haji Adung bin Haji Sinta. Kemudian almarhumah Asnawi binti Asnian. Terakhir yumah keluarga besar toko Mas Tabrani Tenggerak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tekarasa kurang waktu terus bergulir. Panon poe muncul suruk kurang geus hampir mendekati bulan Rajab. Asal geus Rajab berwah, asal geus rewah pre. Eta tandungeunaheunana mah libur. Mual diceritakeun ganjaran Rajabna ngahaja, coba teu diceritakeun puasa ganjaranana paruasa tah. Di tengah-tengah bulan Rajab karak diceritakeun. Ada yang kenutup puasa, waduh kaduhung amat. Ieu mah supaya benar-benar puasa bagi sakeuna. Ulah yang nyaho ganjaranana. Sebab lamun nyaho ganjaranana kos nadahar papais amis ye, aya untian ye. Eta mah nu kos kitu mah orok. Dik nadahar obat embungeun pait dibere amis bodreksin ngaranana. Aya mah moal dicaritakeun ganjaranana geus sering ke di akhir dicaritakeun poe ka hiji, kadua, katilu. Aha. Pokona mah urang babarengan puasa bae tanggal hiji. Da iraha kiai insyaallah nurutkeun ceuk ahli falak adalah jatuh pada hari Sabtu. Jadi Sabtu isuk urang babarengan puasa. Lantaran urang hirup boga awak meneng ti Allah, urang ka Allah ke. Ulah ngumbar nafsu. Urang mah ngadenge puasa teh serem. Serem ngadenge puasa teh ku jauh-jauh na jeung Allah, ngadenge puasa teh geus eungap ti heula. Waduh, cenahing mah. Ai para wali mah puasa teh geus jadi sapopoe, para solihin puasa teh geus jadi biasa. Jelema nu deukeut ka Allah mah atuh puasa teh teu ararani. Aya aturan ti isuk datang ka zuhur mah datang, ti zuhur mah ka magrib puasa. Kos kitu teh puasa loba meureun nu kitu mah. Ti isuk datang ka zuhur teu puasa, ti zuhur datang ka magrib puasa. Bisa inge jeung puasa kitu mah. Nah, ieu mah puasa ngahajakeun urang niatan puasa sunah. Ngan puasa sunah mah niatna lain cara puasa wajib. Puasa wajib Ramadan mah mun kasubuhan teu jadi puasana, puasa sunah mah jadi bae. penting niat malam Sabtu abdi malah dek puasa Gusti, maka bahasa urang bae niatna ulah make Arab-araban jalain urang Mekah. Kae make bahasa urang Gusti abdi isuk dek puasa bulan Rajab jadi kos kitu teu kudu nawaitu somagodin, nawaitu somagodin teu kudu. Cacak nu bodoh teh ngeunaheun tah kos kitu mah. Atuh emang sia mah bodoh jingana. Di nawaitu nawaituan geus hese. Teu geus bae make bahasa urang. Yes, Gusti abdi isuk pas Sabtu dek puasa Rajab jadi geus nah. Poho pentingna teh niat ka subuhan. Ingat-ingat teh subuh. Oreng ieu tanggal hiji Rajab. Can ngadaharna naon? Geus puasa di dinya. Nawaitu somagodin. Niat kaula puasa isuk geus lain puasa isuk deun nawaitu somal yaum. Kuring puasa dina poe ieu geus jadi poho hiu mah penting teh da subuh teh jata subuh ge SD terus hudang-hudang jam 8 nang jam 8 teh inget jeh tanggal hiji Rajab karayu aing can ngadaharna naon nah puasa bae geus jam 8 niatna. Niat kaula puasa dina poe ieu puasa Rajab jadi. Ulah ningka karek jam 8 jam 12. Jam 12 beurang niat. Oh jadi bae. Asal encan ngadaharna naon. Nah kitu doang. Ulah kia isuk-isuk hudang peting teh niat 7 jam 7 biasa jeges istiqomah ngadahar wudhu kok ngadaharnya beres nginum ngarokok beres ngarokok madah ngadahar cau segala beres cie orang kia tanggal hiji Rajab aing pohon niatlah tikuari bolon teman niatna geus gawuduk geus segala lain puasa tuh geus kitu jadi asal ulah asal can ngadaharna naon jadi bae puasa sunah dicoba urang ti eueuh ka aya nu ngaayakeunana Gusti Allah ti aya dihirupan ku Gusti Allah nu ngariskian Gusti Allah nu nyehatkeun Gusti Allah isuk pageto bakal balik ka Gusti Allah urang ka Allah keun kadanan cara urang Irak di ka Allah keunana ku perang di Libya di ka Allah keunana ku perang Syria di ka Allah keunana ku perang Iran geus siap-siap deuk di ka Allah keunana ku perang di Indonesia mah di ka Allah keunana ku naek bensin alhamdulillahirabbil abohong sih teh alhamdulillah haram jadah deuk haram jadah deuk sial atuh naek bae teh urang mah di ka Allah keunana ku ngaji diuk awak sia kuaing deuk didiukeun dipake ngadengekeun ngaji ngawuduk geus ngopi geus manya sia kudu keur ngaji ngopi deui bae geus pokona mah sia tolol amat awak sagigireun sia teu ngaropi manya sia ngopi bae berarti sia tolol si awak kitu kuduna tah cak nu ngopi ji tah mah ka aing mah kasihan mah aduh teu kuatkeun keur ngaji puasa. Ya Allah, sajero ngaji puasa ulah ngopi, ulah ngarokok. Kegeus beres ngaji suadaek nalol. Dipuasakeun boro-boro sampai keur ngaji bae sabta sakeudeung dipuasakeun teu kuatkeun. Asana meureun mun meunang keur salat dahar mah dahar nyana. Hadena bae keur salat teu beudang dahar. Wah, asana. Nayeuk dika Allah keun kurang awak didengekeun sia celi sia kuari mah jasa popoe ngadengekeun musik melulu petipi melulu ayeuna dika Allah keun istirahatkeun urusan dunia mata disirahatkan, moal pake dedeleuan macem-macem, peureumkeun ku urang, batur baliknya ngeluk keneh bae. Eta hebat jasa, sugan teh husu warengana. Nah, kuari sejakeun awak janu Allah si awak kajen kuku mahage lah degi ka Allah keun bae aya instruksi puasa sunnah bulan Rajab sana janjannya ho ganjaran janu tahun itu geus dibejaan ge poho deui. Emang siapa karantina ieu poho awak lah geus kajen lah ya mendek dipuasakeun bae lah ke dibejaan nangke bua minggu kadua bua minggu katilu. Benyokan begitu orang di bejaan orang nak enggis tangguna. Tadi kuarimah orang babarengan ka Allah kun melalui puasa geus puguh melalui sholat pasrahkan awak urang. Engkemah sekaligus ketika dicabut nyawa dek dipasrahkan dek henteu dicabut bae ku malaikat Izrail. Ridho jeng terido dicabut bae. Ridokeun ku urang ti kuari pasrahkeun ka Allah salat pasrahkeun puasa. Ketika datang malaikat Izrail datang ka urang Isaya, ieu malaikat Izrail oh deuk nyebut jawanya atuh siap jasa moal poe eta salat pasrah ka Allah puasa ge terus samping Ramadan ge Rajab ngaji terus atuh maca Quran terus eta teh papasrahan ka Allah. Ayo Yes, Israel ini cepat-cepat ya, cepat tuh. Mungkin ya, boh cak balik kat Israel itu hebat aja lumai. Yang cepat-cepat ya. Ayo, yes, jadi siap kurang tu. Guys, gababari ditarik nyawana. Polonyon, selantaran guys siap. Lamunu gede keberat. Yes, saya Israel. Malaikat mautnya. Nampak tu. Sok tinyaho maya urusan anak. Malakal maut biasa tuh kau lama di mana datang ngalaksanakeun tugas. Besi salah ke lain ka dieu ka tetangga mah ih. Ulih masa lain cara polisi malakal maut memang polisi kesalahan. Henteu balak malaikat maut malaikat doang ditolak kesalahan. Oh rek nyebut nyawa kula. Engke bisa gedeng deui isuk lah. Hei bisa. Emang aya naon cek malakal maut? I kredit canangges segala rupa we canangges malah dekawin jeung urang karawa beh urusan kos kitu urusan sia aing mah aing we dek nyebut nyawa geus pokona lompat kana lompat ka mana sia jeuh cabut bae ku aing sia tak aya nu lompatan mangsa kapir embung kumbung bae ceknya nama bisa menghindar menentu malakal maut sekolah kalau bal bisa cabut baik sekolah ini lulu lumpata anu embung-embungan meronta dek sadar dek tersadar dicabut baik mentak pasrahkan awak urang ke Allah abeh ketika urang maut ngis terbiasa memasrahkan diri ke Gusti Allah subhanahu ulah loba-loba puasa Rajab mah cukup 27 poe bae. Ulah loba-loba 27 we. Ulah sabulan lantaran besi saliru jeung Ramadan. Besi sarupa jeung bulan Ramadan. Abeh ulah sarupa Ramadan sabulan Rajab mah 27. Mun hayang keneh liwatkeun ka ditu. 32, 33, 35 liwatkeun abeh ulah sarupa jeung puasa Ramadan. Ajana kula bejana abeh ulah sarupa puasana deuk tilupa we. Allah. Tamat teu sarupa jasa atuh tamat. Teu jasa tamat. Eta kula abeh ulah sarupa bae. Mentak ditanya ku pamajikanna, "Kaji pan puasana ngan tilupa cak kiai ge ulah akur jeung Ramadan." Loba omong jasa. Jaha bisa ngadalil ku aing atu aing teh kan aing sering ngaji ka Cilongo. Cek pamajikan aja jadi pinter kieu tu 77 ka eh tama ngadeukeutan ka Ramadan 3 bae aing mah. Ieu tu bakal ka bae tu atuh loba omong biasa. Ngadalil jadinya nana ulah sarupa jeung Ramadan. malam mah tunu hiji dia mah tetangga sapoe bae kaji pan sapoe dong abe ulah akur jeung Ramadan cek pemajikan atuh teh akur jeung Ramadan mah ulah puasa bae teh jadi 27 atawa kurang 26 25 terus sampai ke sapoe sakuatna urang tapi disadarkan maknya awak datang ke tekuat siap puasa coba tuh awak pasrahkan siaku aing dek dipasrahkan ke Gusti Allah papasrahan ke Allah geus lamun kitu anu geus karolot terutama ulah datang ke kurang ti 27 pancana kitu sebab asana mual kapanggih deui jeung Rajab nu geus kolot mah kudu pileuleuyan ke tas beres Rajab selamat tinggal Rajab mungkin aku tidak akan jumpa kembali cak Rajab emang kenapa ubanku sudah penuh oh huis muhun sebab huis aing mah lain di hulu bae dikelek geus huisan bahkan jembut aing geus huisan beres geus berarti geus angeus-angeusan geus Masya Allah ya kudu bisa gitu ibadah ke Allah telah menteri gitu-gitu hese baik pasrahkeun ka Gusti Allah geus ulah loba carita ulah loba codekah geus puasa geus ulah loba omong geus dika Allah keun bae belajar karena Allah belajar ikhlas belajar lillahi ini sudah lupa omong ulah kieng kena dei hei sia iya tanggal sabar tanggal hiji Rajab Masya Allah teu puasa deuleu aing kakarake puasa tanggal dohor deuleu aing geus sia iya puasa sataun kakarek sapoe bae deuleu contoh ku sia eta ulah kos kitu tah tungtung nama lapar ongkoh diganjar henteu kudu kubatu kiai begitu jelema neuleu dulur urang tetangga urang nginum ngarokok tanggal hiji Masya Allah alhamdulillah aing mambareun ku Allah dijaga tuh di hate bae dijaga ku Allah dibere kuat puasa si itu mah henteu nuhun Gusti di hate bae ulah ngomong kitu di hareupna deui atuh kene-kene ketel tong mah atuh begitu deuleun nu ngarokok alhamdulillah kurang jeung nu ngarokok aing mah dijaga ku Gusti Allah tina ngarokok be alhamdulillah emang kudaan atuh aing mah dipuasakeun ku Gusti Allah ondo rua bae geus kana loba omong bae sareng bersyukur ke Gusti Allah alhamdulillah batur mah teu puasa aing mah di jero hate bae beh masyaallah padahal mah atuh aing hayang ngarokok teh jadi beki tapi panaing mah ieu keur ka Allah. Nuhun Gusti, datang ka imah teu kuat ngarokok. Sulak cileuk geun. Oh nu neuleu ieu aja geun lalu. Ah teu kumasia bae atuh. Ya Allah, ya Rabbi, belajar ikhlas, belajar ulah kajauhan ku sasaha. Belajar ulah-ulah ku batur ku pemajikan ge ibadah urang ulah kanyawan sebab ibadah teh lain ka pemajikan lain ka anak ka Allah. Belajar nu neuleuna cukup Allah bae nu nyahona cukup Allah bae urang mah bila perlu dikakorankeun. Alhamdulillah yang bernama Teddy telah melaksanakan puasa Rajab 27 hari yang tadinya mah biasa abrut-abrutan saja. Naon eta abrut-abrutan? Nah, sekarang dia sudah melaksanakan di pos kota ditempel ke naga diharap. Bolon, ulah cukup Allah baik nunyahungan. Belajar kau segitu ibadah. Ulah belajar dikanyahokin ku makhluk, tapi cukup dikanyahokin ku khaliq. Ulah yang kadalai ku makhluk, tapi cukup nunelenan numarentah baya khaliq. Orang menulis bisa gitu nih. Nikmat hampang ibadah Urang mah culak-culak geus sial jasa aing puasa raja nu nyaho ieu goblok jasa. Ih, jelema jasa ieu karyawan aing areueuh deui. Hayang kanyahoan ku karyawan bahwa nyana puasa. Oh aya tuh, cek ada tiluan karyawan aing. Mulai nyana kaluar. Cici dua tuh. Puf. Cak karyawan kunaon eta bos urang cici dua puf. Oh. Nyeri huntu tanahonnya puh kuk kuk puh ya otomatis ditanya ya, biasa ditilok itu bos kunaon cici duba tengahos ya ingger puasa oh puasa suka tuh nyeri huntu ngoblong sia puh oh di wadahan teh aya meureun sabas koma emang menang tilu poe gering puasa kos gitu batu kulah kayawan susah sah Allah belajar coba gitu. Belajar ulah kanyawan ku sasah. Tahajud ge kitu, ulah kanyawan ku pamajikan ku anak. Kulantaran pamajikan deuk nya hobet teu tahajud-tahajud. Ya beusi kanyawan. Embung kanyawan najuna teu tahajud-tahajud. Tah jadi urang belajar ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ka alamna cukup ku Allah. Bedang ke sinar naga beda. Lain deui engke bakal sinarna aambeuan batin lain deui. Engke tatangga ge teu kudu ditembong-tembong bakal nyaho. Nyahoeun teh batinna seungit kaambeutna. Lantaran sinar ibadahna timbul. Teu kudu diudeng-udeng mah. Teu kudu dijubahan, aye jang sakadar pamer doang mah. Cukup bae make baju nu biasa. Bila perlu du ditukang na American rinso. Geus masalah zahir ieu teh mah kos kitu mah. Keur carita ka Allah bae ibadah teh. Belajar kos kitu coba abeh nikmatna ibadah karasa. Kadanan jara para aulia Allah menghindar ti makhluk uzlah kaleuweung ka gunung kunaon eta embung ka nyahoanku makhluk cukup ku Allah bebeusi aya nu neuleukeun mantak ka guha nyana mah di pamijahan aya guha paranti ibadah Syekh Abdul Muhid di Irak aya guha di Iran aya guha Syria aya guha Kanjeng Nabi di guha, guhana di luhur gunung Jabal Thur, masyaallah. Letik guha nak ngan saukur mahi. Saawakeun jang salat. Ju asup lagi teu bisa bari nangtung buri mendek kakarak asup ka jero ka guha. Mentak urang pasar kemis loba nu kawin jeung urang guha. Lantaran eueuh guhana maning kawin jeung urang guha. Nyilip caknya na ayah jahe didinya tu lain ibadah nu kos gitu ibadah nu hiji tama naya mau orang nuluikeun masalah materi pangaosan urang masih kene nyaritakeun tentang kisos nu teu berlaku di negara urang yang sekadar koleksi agama di hati urang abeh urang ulah kabablasan lantaran horeng ngabunuh oge nganiaya ternyata kena sanksi di dunia henteu dilaksanakeun can anggeus berarti dianggeuskeun jaga di Rabbul Jalil di akhirat lain teu anggeus seserian ah alhamdulillah aing teu dikumaha-kumaha engke dianggeuskeun di akhirat. Urang maling teu kanyahoan seserian. Engke di akhirat dianggeuskeun maling naon? Ulah-ulah maling nu gede, maling jarum. Jarum bakal dibuktikeun ku Gusti Allah jang barang bukti. Ih, barukan kumaha? Engke dianggeuskeun teh dihisab saurang-saurang didinya nu bakal angel. Ada seorang nungguan hisaban satu persatu manusat di zaman Kanjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di jerona urang. Aduh, geus disiapkeun ti kuari jang hisaban. Hasibu qabla an tuhasab. Hitung diri urang, hisab diri urang memeh dihisab jaga di akhirat. Urang merenung di imah bari diuk tengah peti. Mandi heula, wudu, make baju nu putih, sorban putih. Kadeuleuh ku pamajikan, jeung pocong tanaonnya. Kadeuleuh na kos pocong. Urang keur tafakur ka Gusti Allah. Awak mata ieu mun siapa siap ieu diitung dihisab jaga di akhirat. Sapopoe siap mata lain pake neuleuan Al-Qur'an bae tapi pake neuleuan susu. Ih siapa awak teu meunang neuleuan demplon. Kasebut nama panzia teh geus kolot. Malah geus aya bawaan sagala. Tapi pan sia kunaon atuh dedeuleun teh lain di ka Qur'an geun lain di ka kitab geun tapi dedeuleun teh kana kitu. Kana deuk iraha eureuna sih. Kumaha mun isuk pae mata beuk dicolok bae ge ieu jeri urang komo engke dicolok make seuneu. Mata atuh sia sadar teh. Geus minimal isuk-isukna nu biasa neuleukna loba biasana aya 10 awewe nu sok dideuleukeun ku nyana tuh minimal 5 ngurang kabelah dia nama lah mata siapa ke neuleu nu kitu bae jadi kawin moal ku sia asa kada nambah doraka bae mending neuleukeun nu di imah geus bae atuh ulah hayang kana batur nu di imah ge jasa rua. Guys, begitu kurang tapakur isuk-isuk lah daripada neuleuh batur neuleuh di imah. Kitu kurang. Kadieu. Aja, jadi haji. Naon isuk-isuk ieu mun geus kadieu. Aja kamar ye. Ye, tilok teu lain usum lain wanci kadieu. Buka tah. Deuk naon aing neuleuh doang neuleuh doang. Buka kutang. Jagana nan lain naon-naon naon aing daripada deuleun di jalan mani nu ieu. Barang di deuleut jalan beng. Wah, teu akur ieu. Tapakur aja kos kitu ya. Dibelajar sebagai tafakuran mata, ceuli irung ke sering-sering ngerenya. Ngerenya segala goreng oh paedah nang gede-gede dosa doang hawa nafsu teh kos kitu gorengan paingan para wali perang yang hawa nafsu capek jasa urang bae ge teu bisa merangan mata bae ge hiji merangan nafsu nu mengarah kana mata bae sakitu hese na paingan ceuk Kanjeng Nabi perang tas balik perang ieu mah perang Asghar. Ke aya perang Akbar, sahabat kaget. Ieu perang sakieu dahsyat da Asghar, Asghar. Aya perang Akbar, merangan hawa nafsu. Ya Allah. Gusti Rasul kok merangan hawa nafsu perang Akbar, perang eueuh anggeus-anggeusna, anggeusna datang ka pae. Perang di medan laga masa bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun beres geusan, mun hirup-hirup mun pae-pae. Tapi perang jeung hawa nafsu mah datang ka paeh urang angin. Unya eta mah mentak capek perang jeung hawa nafsu. Poe kamari bisa poe henteu. Poe bisa poe isuk teu. Ih, encan hawa nafsu nu kaceuli, encan hawa nafsu nu kairu, encan hawa nafsu nu kasumur. Kos kitulah terus lamun urang belajar tafakur komo ieu urang menghadapi Rajab dicoba ku urang awak urang dika Allah ke sebab Rajab rawah puasa ke puasa geus biasa dilalanya heula ti Rajab rawah puasa geus bulan Ramadana mun geus terbiasa pasrah ka Allah menjaga anggota-anggota kumaha teh atuh Lailatul Qadarna mah bari geus teu kudu diuntap diintip. Teu kudu, emang si Mbak mandi kudu diintip. Tuh teu kudu kege datang sorot bae urang di kamar, urang di masjid, urang di musala. Atuh dibere ku Gusti Allah, dibere bagian tanda bahwa urang bersih. Bagi jelema nu bersih lah anu dibere Lailatul Qadar. Dilalanya ku urang tafakura diajar. Ia menulikan walau kola rasyidun. Naya hiji jelma rasyid. Rasyideta jelma nu pinteran nu nyaho akal na sampurna. Izaid seorang rasyid, yakni sampurna akalna, pinternya na. Ngomong ka Ki Umar, mar ikton iya, iya leungeun aing potong Gus Yayu, leungeun aing potong Gus Yayu. Ih, cak Ki Umar nanon, hayu bae potong wae potong. Akhirna fafa'ala ku Ki Umar dipotong. Ya otomatis potong. Trek. Dipotong dititah teh pantama atuh putus leungeuna. Nu jadi permasalahan Ki Umar motongkeun leungeut Ki Zaid karena dititah ku Ki Zaid. Nah ieu bermasalah atau henteu kena sanksi atau henteu ka Ki Umar. Iyalah permasalahanna. Walau kola rasyidun, lamun Ki Zaid seorang rasyid, pinter sempurna akalna, ngomong ka Ki Umar iktoni sok potong gerak leungeun kaula. Andai kata leungeun mun celi-celi, mun irung-irung, mun suku-suku, naon bae kepala dilaksanakan ku Ki Umar pahadarun. Sangsi laki sosok pihi wala diata tekudu kisos tekudu diat nah lil izni fi lantaran ayat izi masalah. Pernah terjadi jelema gagah jasa urang wetan bener gagah tamah. Lamun dibacok teterak ngambul, ngambul dibacok teh ngambul. Wow, ngambul. Lamun dibaledok ku batu, nyana mah tilok ditangkis, jatep ke hulu dibaledok, deuk ngambul. Puasana geus pohara jasa, hizib da geus pohara. Ditantangan ku nyana mah geus. Tembak, tus, ngebul. Hebat, hebat teh lain lalagaan teh hebat. Ubral obral lainu gagah mapan sok ubral obral lah mengarahna kana kadugalan bae. Puasa di Cirebon, puasa di Surabaya, tapa di anu ya alhamdulillah teas awak ulama ieu. Mata di perbutan di Tanjung Priuk ditah jadi geng Tanjung Priuk ngan kulambung bae. Mong kulama. Tah kapangi jeung urang Banten. Ngobrol aja orang Banten mah itu tawadu biasa ala Banten mah biasa gitu tawadu. Barang ngobrol ente di mana? Ah orang di Banten. Bantennya Banten mana? Banten lah tuh di sekitar Kesultanan di. Oh biasa orang Banten mah gagah. Sekian aja. Anu gagah mah gagah weh mantu mantu. Kita ngomong bagus aku situ. Sana jan Banten atuh ai tilok puasa mah tu kitu-kitu bae. Sana jan di luar Banten ai puasa mah gagal. Lain kitu cek jana. Urang Banten mah bejana moal dikencarkeun lamun encan teuas awakna. Eta bahasa Banten, ulah ka ngencar sia cakolotna, masih mun sakit di baledog diciwit ka rasa keneh. Banten mah kos kitu. Ngisinkeun Banten. Negara Banten mah kudu teuas ka jeung kukumaha ge. Awas cia. Di mana bae tarung cak urang Banten kudu menang Banten mah. Ulah ngisinkeun negara Banten. Pan aya bahasa kitu di Banten. Ah, ieu Banten ye cek jadi. Coba cokot ku nyana golok. Nah, dah golok dah. Dek naon cek urang banten teh? Yeuh, coba ieu aing yeuh. Tah. Kadek ku sia. Coba aing hayang nyaho jajaten banten. Kadek. Sebab aing geus asana geus eueuh tanding jasa aing mah. Geus eueuh tanding meureun tanding aing mah kudu jeung Sidin Ali. Bo. Udah ketang ngomong luhur jasa eta ngomong. Henteu lah kula mun bungkus kitu. Henteu aing mah nyaho coba jajaten sia Banten coba. Kulantaran sakali dua kali ya dipahat. Sata. Kumaha lamun bohewel? Oh salah coba aing nyaho sia ngabohewelan aing. Lalawara. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun deuk ngadek bismillahna ulah dianggeuskeun. Bismillah. Hat. Tetangga deui dong. Hatna mah ulah dibawa. Di dieu ku dua leungeun tah cekel golokna tek katukangkeun ka dieu set adukeun deui ka dieu blek tancepkeun kana taneuh kos deuk mencit embe gembel embe jawa bae ulah bau pon ka situ ah tungtungna letak seti tek elmu badu eta ji ulah lalawara. Nu di luar mah teu nyahuan kita ngaji teh kos kieu tah sia mana leungeunna kieu teh mun ayo geus sia tapi lawan gua hewe lu nyalahkeun nya moal aing sok teu kudu kenceng-kenceng dikitukeun trek tarik tek. Pernah terjadi bo hewe pan cenah aing jadi teurak tuh aing teh Banten mulai geus. Ula sok lalawara jeung urang Banten weh. Nyana ge lamun teu bohewel mah moal benga Banten-Banten kulantaran geus aya nyaho kelemahanana. Coba aing ngeut naon kana naur ka sia. Sok keluar tahu. Ula sok pulas bales geus maning ka dokter bae ka ditu. Eta Banten teh boga kos kitu. Entek elmu Banten mun ditarukeun jeung Cirebon tarungna di Banten moal menang Cirebon. Garut Banten tarung di Banten moal menang kajen kumaha ge. Tapi lamun urang Banten tarung di Cirebon liwat ka dieu ta ka Tangerang. Eleh. Aya naonan? Aya rahasiaan tah teu meunang lewat Cikande. Cikande teh perbatasan antara Tangerang jeung Serang didinya aya karuhun. Didinya aya karuhun moal disebutkeun ku kula ngaranna. Kula teh teu nyaho ieu. Laas lewat ka dinya ilmu Cirebon lewat ka dinya laas, ilmu Banten liwat ka dinya laas, Cikande lain lalawara tetep. Beuh. Aya antina kudu babacaan heula mun urang Banten dek lewat melalui eta aya babacaanana heula ser nu boga di dieu si atuh geus kumaha tuh ya mun kos kitu tamat ah mali teruseun gua jadi rekam usialah tah eta kos kitu teu barang sambarangan. Geus nyoba keur carita tak etak jelema nu izin sok coba aing geus sia sakali dua kali tilu ka coba aing mah pernah terjadi kenyataan lain lalagaan kulantaran ditita langsung te tempelkeun tarik bohewe lain ieu malah pingpingna pingpingna tah eta lah terjadi seperti kitu kumaha eta fahadarun geus tah mah kasia-sia. Bae lamun urang Banten ka Cirebon dicoba, urang Banten ka ditu ka mana ka Surabaya dicoba, urang Banten ka Madura dicoba. Kitu kana Madura ka Banten dicoba, main coba-cobaan bae lama. Santri kelas santri. Kelas santri teh asal kadanya ke di Banten bae atuh geus bae dikilik bae ku urang Madura. Eta kos kitu tapi kuari mah geus henteu. Iji Banten naga geus teu pati tirakat geus teu pati tarapa kitu keneh Cirebon naga geus teu pati tararapa Surabaya naga kitu keneh terus ka Madura naga tinggal hawa nafsuna doang ambek nyedak ngan sakada sakitu bae. Adapun kajagoanna nama geus lalaas. Nu mentek geus urang geus andeleun ku ari mah jang mimpin nagara. Bung Karno nu mentek gagah teh patapaanana. Boh, lain lalawara. Jawa Timur aya tempat tapa Bung Karno, di Jawa Barat aya tempat tapa Bung Karno, di Karawang bae aya tempat tapa Bung Karno di Karawang. Masya Allah, urang Tangerang ka Karawang ngan-ngan bujur doang. Bung Karno mah di Karawang teh tapa, di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno. Di Tangerang aya tempat pertapaan Bung Karno. Geus puguh nyana nyebrang ka ditu mah ka Aceh. Matak der berangkat perang teh siap. Segala rupana rakyat dipimpin ku Bung Karno muantep 100%. Lantaran naon petapa jelema. Sedang jadi pemimpin Indonesia teh didukung ku kiai-kiai anu baheulana tararapa. Diseret diserang datang ke pos ku Belanda teh datang ka pos Tangerang teh diperkirakan paeh cak Belanda teh kunaon nangtung muka baju. Cak Belanda ha ini bukan orang ha mabur Belanda cita anu ngadukungna karena perjuangan teh jelema petapa petapa petapa ngeunaheun urang dipimpin ku nu kararitu mah. Beres Bung Karno, Pak Harto geus sarua sanajan kejawen ahli tapa. Ahli tapa ulah dikira Bung Karno lamun ditembak ngebul jana. Kumaha make petasan curug ba? Ngebul jasa tamang. Teteh Bung, Pak Harto lain lalawara, moal kuat jalan lamun lain ahli tapa. Kebelah dieuna ku Gus Dur ahli tapa keneh, tempat tapa Gus Dur lain lalawara. Tapi tekuat Allah mengendaki barang mantas Gus Dur ka dieuna. Weh, sok jalan-jalan SBG teterak ditembak lain nang tapa menang di Cisoka pelor beak. Mantak kamari bengkel sapedah ceurik ge. Beakeun pelor puguh diteureuyan ku pejabat. Lain hasil tapa, moal bisa pake perang. Nu kuari maruncul-maruncul deuk mimpin Indonesia lain petapa-petapa. Tarolah tapa tidak dahar nginum memeren loba anu kuatin. Tapi tapa dunia. Apa Bung Karno teh teu mereket-mereket tapa? Mereket. Boga naon. Kitu kene para kiai-kiai anu ngadukung perjuangan Bung Karno. Boga naon. Apakah memang teu dikondisikan? Dikondisikan ngan teu hayang. DPR mana kuari nu bisa tapa tina dunia. Seret coba ka dia hayang nyaho beungeut na aing. Mun ti Golkar, mun ti PDI coba nu tapa tina dunia pugu cicing di dinya ge lain urusan rakyat, endek merek rakyat. Apa kudu dituturkeun? Ih, warugan kumaha. Neangan urang kuari jang mimpin Indonesia nu tapa hese jasa. Ngan aya Bung Jenggot. Nyana geus pernah tapa tapi di film. Nah tu jelema nama tu nyota pada henteu. Mantak mana pilihan urang anu bener-bener mantep dipimpin ku jelema nu pernah tapa. Hese atuh anu hese mah geus salingan urang ngadoa bae ka Gusti Allah. Kiai mah kiai ulah sok pipilih weh. Cenah lamun urang teu milu ieu acak-acakan sakalian acak-acakan. Dibenerkeun jamual bener rima ku kiai maning urusan agama rakyat kena barisa salat nu bener barisa puasa nu bener barisa ibadah ka Gusti Allah nu bener lantaran ngandelkeun pemimpin urang asana jang jauheun jasa ulah aja urang ka babawa ka ditu urang geus berjuang keneh ngan berjuangna urang memperjuangkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya anak untuk pakai agama, banyak orang kudu milukan untuk pakai agama. Kiai Oplo bin Boloon. Nanti cina orang mau berjuang ayo ngan bisa ikhlas tante kiai. Ayo, kiai nanu berjuang memperjuangkan negara, mun duitan berangkat baik. Tuh, sia nu ngajawab pentolol. Ayo mang nanya kiai lain kasia. siapa kiai lain naon lain. Ugu memperjuangkan pilkada ge kudu make kos kitu wae. Eueuh kos kituan bae ta sirana siratu. Ngan siapa teh nyawa tam si hartina. Teu maknana gede ta. Waduh sirana siratu paneta. Siraja siratu eta. Eh geus moal-moal ka disurah kos kitu ieu teh mah. Ieu ngaji ka mana nu sebenernya. Oh si Rosid. Bukan teh kapake di negara urang ieu lah. Asal teh hoba elanan ya. Ya hiji, geus aya izin nya. Deuk kumaha bae deuk sombong, deuk memang ngahaja deuk kumaha bae, heh. Urang dipotongkeun, dipoteskeun. Geus tamah eueuh sanksina naon sebab aya izin. Tuh, eueuh masalah. Ka hiji. Nomor kedua na fa'in saro Zaid nita motongkeun leungeun kaki Umar kahiji kadua tilu kali nita aiprek dilaksanakeun ku Ki Umar dibacok pan eta tadi geus dijelaskeun pahadarun sia-sia laki soso wala kawada teu kudu kisos teu kudu kuat wala diata kitu teu kudu diat kumaha kuari lamun saro marambat tina potongan Ki Umar tersebut ternyata golokna teh horenganan sesana jadi berarti titanus temulus golokna hasil daripada berihan golok Ki Umar ia ayah mengandung penyakit titanus dengan cepat bengkak bengkak bengkak bengkak bengkak kadie di urusan ieuna doang horeng jaramna geus asup ka jero ternyata kebengkakan eta tea terus ka jantung pusat manusia adalah jantung jantungna normal normal kesehatan jantung teu normal kesehatanna mandak lamun aya jelema bebeja muriang kiai kulan Mang Haji anu muriang, muriangna muriang naon? Muriang cok nyodot teh bararisul angel kene ka pae. Kulan kitu atawa sabera bisu. Hubunganna jeung jantung bisul mah koreng tong ngaran. Geus, Kiai kulan Ki anu, aduh Haji anu ti tajong haju kuari teu bisa leumpang. Setruk berarti angel kene ka pae. Ku bisa ka situ jauh kene teh. Lamun waduh Mang Haji anu muriang Kiai doana bae, teh minta doa. Kunaon? Napas nangis wah tereh tak ada hubungan aja napas atau detak jantungnya cina ya terlalu cepat wah guys mal kebal deh guys istighfar bain loba siapkan bayangkan pikiran ke kuburan itu hubungan anak jantung napas tereh namun gitu mah waduh Mang Haji Anu ngisah minggu tuh ke luar-luar gunaan emang nyeri huntu angel ke nih kapai huntu mata masa kira mesin giling doang tamat. Gis dirobah baik guys makanannya make bubur bisa asup ke jero masalah tamat kos. Kecuali dicabut patali jeung sarap lain deui. Ye titanus asup ke jero nyerang jantung ya otomatis detak jantungna terlalu cepat mengakibatkan paeh kumaha tah tetep pain saro pahadar eueuh masalah aja aya izin tah tadi au qala tawaki zain ngomong ka Ki Umar Umar uktulni bunuh aing geus sia bunuh ih ceuk Ki Umar bunuh aing geus bunuh geus sia ke heula sia kunaon haju hayang dibunuh bantai ke gampang aing ngabunuh mah lanan henteu ieu tah sadia aing ngiblatina pangbunuhkeun aing sesok macam-macam aja lah masalah aku naon ya surat ya kusia baca tah surat baca tah aing geus mung maca surat ieu begitu dibaca bener suratna sampai di sini saja hubungan kita Zaid ya Allah ieu mah budak putus cinta berarti ya. Aduh berarti bener-bener atuh siap cinta-cinta bae kudu pubenan teh aing mah geus teu kuat dasa di awewe di dunia ngan nyana-nyana deui teh sebudak Ye, dunia tas daun kelor. Itu si eta mah kuah. Batur manu nyandung hiji, dua, tiga, opat, aisyah. Tinggalin hiji baiknya frustasi. Dole batur. Ente aing mah. Asana batur jaro regasa. Nyana doang nu tercantik di dunia, guys. Aing kehilangan dia, waduh, guys. Bunuh, baik. Dipaksa, tita dibunuh. Beneras ya? Bener, dibunuh, baik. Tak! Gua lepak. Kumata. Ukola kized ngomong kaki Umar uktul nih payan bayaing gulantaran laju nyaan dipayan pahaderun tetap kasia-sia tekudu dibunuh deui ki Umar lantaran aya izin. Masya Allah. Wafiqolin cek sakaulna tajibu diatur wajib diak. Tetep bae wajib diat cenah, ai dibunuh mentengan diat 100 onta atau engke dirempukeun soal babayaran bayar diat. Nah. Walau kutiak.